membawa kabar gembira yang luar biasa. Apa kabar gembiranya? Khusus bagi kita umat akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan pahala ibadah kita dibalas 10 kali lipat. Du'ifa ajru ummati min amalihim ila 10 dhi'fin. Pahala ibadah umatku dibalas 10 kali lipat. Baca Quran satu huruf satu kebaikan. Dikali 10 10 kebaikan. Salat 5 waktu. Dilakukannya 5 waktu tapi dicatatnya 50. Kemudian dan yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad adalah bahwa kita menjadi penghuni surga terbanyak di akhirat nanti. Artinya jatah surga umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada jatah surga umat Nabi yang lain. Hal ini sebagaimana ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah? Wahai Rasulullah, berapakah jumlah ahli surga? Rasulullah SAW menyebutkan surang keras ya. Saya belum makan siang ini, jadi suara saya enggak keras ya. Nah kalau ini gimana? Cukup ya? Ya, karena saya kerasin sedikit volumenya. Baik. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah? Wahai Rasulullah, berapakah jumlah penghuni surga? Rasulullah SAW menyebutkan, inna fil jannati ishruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. 120 baris. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan dalam satuan person, tapi dalam satuan baris. Jadi di surga itu ada 120 baris. Dan tidak disebutkan berapa orang per baris, tapi Rasulullah memperbandingkan rasio perbandingan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika di neraka ada 1000 orang, di surga baru 1 orang. Jadi perbandingannya 1 banding 1000. Ketika di surga ada 1 juta, di neraka ada 1 juta, berarti di surga baru 1000. Penduduk Indonesia 265 juta jiwa. Rasionya yang berpeluang masuk surga 265 ribu. Ini di daerah apa namanya? Durensawit berapa juta? Ada 1 juta. Berarti peluangnya 1000 orang masuk surga sedurian sawit. Ini yang ada di masjid ini berapa ribu nih? Ada 1000? Gak ada. Berarti gak sepotong pun masuk surga. Peluang. Yang saya lihat justru semua masuk surga insyaallah. Kenapa demikian? Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan, man saraka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalahu Allah tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, maka saya doakan yang hadir di sini masuk surga semua nih. Kelihatan wajah-wajahnya nih. Jadi gimana? Mau masuk surga ya? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Mau masuk surga? Kencang. Hafal nama-nama surga? Jangan-jangan apalan neraka daripada surga ini. Coba, yang pertama surga? Firdaus. Seluruh dunia kalau saya tanya juga Firdaus. Di bawah Firdaus? Aden, di bawah Aden? Naim. Ini apalan surga apa neraka ini? Firdaus, Aden, Naim. Di bawah Naim? Ma'wa, di bawah Ma'wa? Darussalam, di bawah Darussalam? Darul Maqamah, di bawah Darul Maqamah Baitul Makmur. 7 ya. Firdaus, Adan, Na'im, Ma'wa, Darussalam, Darul Maqamah, Baitul Makmur. Hafalin. Neraka enggak apa, enggak apa-apa. Surga aja enggak hafalin. Karena kalau enggak hafal surga di padang mahsyar salah alamat nanti. Alamatnya palsu. Baik, 1. Di bawah Firdaus. Di bawah Adan. Di bawah Na'im. Di bawahnya Darussalam. Di bawahnya Darul Maqamah. Bawah Darul Maqamah. Di bawah Baitul Ma'mur. Al-Mukhlisin. Loh, emang dari supermarket kita dapat surga? Emang dari Senayan kita dapat surga? Tapi kan dari masjid ya, kita mendapatkan surga. Baik, maka saya doakan yang hadir ini masuk surga. Amin. Kegembiraan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang lain. Rasulullah SAW menyatakan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Jadi kita di akhirat tidak disiksa. Terus dosa-dosa kita gimana? Lakinna iqabuhum ujilat uqabuhum ujilat fid dunya. Dosa mereka disiksanya di dunia. Nah, jadi Allah segerakan siksaan kita di dunia. Bi ayyi syai ya Rasulullah? Yukafidu dzubulah. Dengan apa dosa-dosa kami dihabiskan? Satu, bil fitani, dengan huru-hara, bencana. Jadi panasnya geopolitik kita hari ini. Ketika kita mengalami panasnya geopolitik hari ini, umat Islam diperangi dengan berbagai macam propaganda, kita masih tetap istiqomah, nah, itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Jadi tidak berubah pilihan, walaupun resikonya kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, kehilangan dunia, demi menjaga iman Islam, dia dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, wabil jalazila, dengan bencana. Jadi mereka yang meninggal karena bencana alam, tsunami kah, gempa kah, longsor kah, tsunami atau apalagi, ya itu cara Allah menghabiskan dosa-dosanya di dunia. Allah segerakan siksaannya di dunia atas kesalahannya. Kemudian yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Jadi saudara-saudara kita yang dibantai di Suriah, di Palestina, sakit memang, tapi begitu Allah segerakan siksaan mereka di dunia. Jadi di akhirat mereka tinggal menikmati pahala kebaikan mereka. Surga. Pertanyaannya, lah kita nanti dengan cara apa? Yang Rasulullah sebutkan cuma tiga, nggak ada pilihan lain. Dengan panasnya geopolitik, fitnah demi fitnah, apakah dengan bencana atau dengan pembantaian? Gak ada yang enak. Baik, ada seseorang kirim sesuatu kepada saya. Seseorang kirim pertanyaan tapi dalam bentuk WA dan mengabaikan film Ustaz. Saya mendapatkan film ini Ustaz, berita ini kata beliau. Kira-kira menurut Ustaz ini maksudnya apa? Nah, ini tayangan seperti ini. Menurut Ustaz apa maksudnya? Kata beliau, oke. Jadi ada tetesan darah di mataf tempat kita tawaf, dan ini ada lurus dengan rukun Hajar Aswad. Ustaz, kira-kira hikmahnya apa nih Ustaz? Baik, ini saya cari informasinya, kemudian saya dapatkan informasi kalau ini ada macam versi informasi yang saya dapatkan. Pertama, ada seseorang yang ingin membakar Ka'bah. Nah, ingin membakar Ka'bah, kalau dia ketangkep, kemudian dipukulin sampai berdarah-darah, tapi dia tetap melawan, lalu askar menghentikannya dengan tembakan, dengan senjata, dan dia pun jatuh, roboh, dia diinjak-injak sehingga darahnya tercecer. Ada informasi itu, dan juga katanya ingin mati bunuh diri, ada ya seperti itu. Allah alam surah. Nah, intinya ini darah tercecer di mataf dan ini dekat dengan Hajar Aswad. Imam Mahdi akan diutus ketika banyak terjadi fitnah di Mekah. Salah satu fitnahnya adalah banjir darah di Masjidil Haram, di warung Ka'bah, sekitar Ka'bah. Dan itu disebutkan Rasulullah terjadi di bulan Dzulhijjah, di musim haji. Di mana pada saat itu ada 3 orang putra mahkota berperang, bersekutu untuk berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Yaqtatilu salasatun 'indakum zikum, akan berperang 3 orang putra laki-laki yang berebut kekuasaan di sisi Ka'bah. Kang Zikum ini Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifatin, tiga-tiganya anak raja. Tsumma la yasmilu wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi saat itu, yang menjadi pemimpin mereka. Jadi kalau ini terjadi, itu isyarat Imam Mahdi ada. Dan itu terjadi setelah wafatnya raja mereka. Ustaz, jadi isyarat ini apa kalau gitu, Ustaz? Nah, maka ini sekali lagi, ini hanya semacam interpretasi ya, semacam pandangan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Jadi kalau berbeda ya nggak apa-apa ya. Kalau menurut Prabowo tidak sesuai, silakan. Ini kan hanya prediksi. Setahu saya, Ka'bah ini berbentuk bujur sangkar, betul? Nah, persegi 4 bujur sangkar. Artinya Ka'bah memiliki 4 rukun. Yang ini disebut rukun Hajar Aswad karena di rukun ini ada Hajar Aswadnya. Dan ini disebut rukun Yamani karena mengarah ke negeri Yaman. Dan ini disebut rukun Syami karena mengarah ke Syam, Palestina, Suriah. Dan ini rukun Iraki karena mengarah ke Irak. Ya. Bagaimana kondisi negara-negara yang ditunjukkan oleh rukun-rukun tadi? Yang ini rukun Yamani. Bagaimana kondisi negeri Yaman hari ini? Sudah berdarah-darah belum? Sudah. Ada siang khoti ya, yang membuat saya gagal studi S2 di sana. Ya. Ada gerak Hussein Badruddin al-Khawti, memimpin gerakan untuk mengkudeta pemimpin saat itu. Dan kampus kita diserbu, 6.000 mahasiswa dikembalikan ke Indonesia. Gejolak terjadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin ditangkap, disiksa, dan ditembak. Teman saya memperlihatkan tayangan video yang direkam. Kemudian, Syam, Palestina, Suriah, sudah berdarah-darah belum? Sudah. Ini Irak, rukun Iraki kan mengarah ke Irak. Bagaimana Irak? Sudah berdarah-darah? Sudah. Kalau Yaman sudah berdarah-darah, Syam sudah berdarah-darah, Irak sudah berdarah-darah, pertanyaan ini mengarah kemana? Tadi ada darahnya. Nah, ini kalau diteruskan kemana? Ah, ke gedung Bawaslu. Tepat sekali, Mas. Mas, hati-hati, Mas. Streaming, Mas. Kita lihat ini mengarah kemana ini. Dugaan saya, pengen tahu gak kemana? Indonesia. Durian sawit. Kita lihat mengarah kemana ini. Siap-siap. Tuh kan kedulian sawit ya. Iya yeah, ini. Ini kalau diterusin ke sini tuh. Nah ke bawah sini kedulian sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengarah ke Aceh, Selat Malaka. Bismillahirrahmanirrahim. Israel dengan roadmap berdarah-darah, mereka memiliki program untuk menguasai dunia lewat pergerakan yang dirintis dimulai oleh para penggagas mereka, salah satunya oleh Theodore Herzl. Dia adalah bapak Zionisme pertama yang berambisi untuk mengambil alih dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world in the frame the new world order. Tatanan dunia baru. Namun mereka tidak mendapatkan pembuktian yang segera karena ambisi mereka menghancurkan Masjidil Aqsa belum juga terwujud. Padahal Red Heifer, sapi merah yang akan ditumbalkan untuk The God who's waiting, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Mesaya, itu sudah ada sapi merahnya, tapi Tuhannya belum datang. Yeah. Tuhannya belum datang. Kenapa? Itu Grabnya nggak datang-datang. Udah pesan Grab nggak datang-datang. Maka Tuhannya nggak datang. Yeah. Mereka berencana ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka ganti dengan Bait Solomon untuk Tuhan mereka. Baik, itu versi mereka. Ya. Yeah. Itu teori mereka. Ada ustaz yang agak nyinyir sama saya, ustaz akhir zaman ini model kajiannya jualan teori konspirasi katanya. Nah, cocok lagi, begitu ya. Baik. Nah, ini kemudian ada Vladimir Putin. Vladimir Putin dia berambisi untuk menciptakan Rusia Raya, ingin mengalahkan siapa prestasi para pemimpin sebelum dia, Stalin kah, Lenin kah, atau Gorbachev, ya. Ketika mereka masih dalam bingkai negara Uni Soviet sebagai ikon dari blok Concord Power, blok Timur. Nah, kemudian yang ketiga, Xi Jinping, dia ingin berambisi menciptakan Cina Raya. Dia membuat sebuah langkah terobosan yang jauh mengalahkan Vladimir Putin dan juga mengalahkan siapa? Israel, Benjamin Netanyahu, dengan proyek One Belt One Road. Obor. Kemudian Afrika sudah jatuh ke mereka. Lihat Angola. Angola sudah jatuh ke tangan mereka. Islam sudah tidak ada. Ya, mata uang mereka sudah yuan. Umat Islam diberikan dua pilihan. Keluar dari Angola kalau tetap ingin menjadi pemeluk Islam. Kalau ingin di Angola harus murtad, keluar dari Islam, pilih agama lain asal jangan Islam. Dan tidak ada masjid yang betul. Dan itu merembet ke Afrika Tengah ke yang lain. Itu Angola. Dan ada datanya di sini. Mengerikan pembantaian di sana. Artinya mereka sudah berkuasa. Kemudian di Eropa, Amerika termasuk negara yang punya hutang terbesar pada Cina di wilayah barat sana. Di Timur Tengah itu sudah ada Cina Tawan yang ternyata mengambil alih dan menguasai ekonomi di sana, termasuk di Jeddah. Itu banyak sekali orang Cina. Saya bicara begini karena bertemu dengan orang-orangnya dan saya melihat langsung. Beberapa saat saya berada di sana di Timur Tengah, saya homesick, rindu masakan Indonesia. Saya bilang ke tour leader saya pengen makan Indonesia. Dibawa ke restoran Cina di Amman, Jordania, di Israel juga sama, itu milik orang Cina. Masakannya apa coba? Kangkung, soto ayam, pepes ikan, pepes ayam, itu Indonesia banget. Bahkan pete dan jengkol ada di sana. Yang punyanya Cina, pekerjanya orang Palestina. Tapi masakannya masakan kita. Nah, Indonesia. Lalu bagaimana Indonesia? Lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda begini? Ini streaming ya. La takumu saatu hatta tuqatilu qauman sigoral ayyun juruhum ahmad zulfal unuh wa wujuhum kal majadil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu kaum, satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka. Ini pesek ukuran Rasulullah. Kita ini pesek kata Rasulullah. Ukurannya jangan kita. Kalau ukurannya kita, ya habislah hidungnya. Pesek hidung mereka dan lebar wajah mereka. Bangsa mana? Ya bangsa itu. Jangan disebut Cinanya, mas, jangan. Jangan bilang, satu-satunya entry point untuk menguasai Indonesia adalah Selat Malaka. Selat Malaka. Maka Perancis, Amerika, Inggris, mereka menyimpan pangkalan militer, menyimpan angkatan militernya di sana untuk menguasai Selat Malaka agar Cina tidak mengambil alih. Bayang, Eropa dengan Cina berperang di negara kita. Bayang tidak, Bapak Ibu? Tentu kita akan berdarah-darah kan. Ini asumsi. Boleh kan berasumsi? Ya, tapi mereka dikatakan saya sedang berhayal tentang akhir zaman. Ya, jualan teori konspirasi. Itu kata harokah sebelah. Kata harokah sebelah. Baik, Ibn Abdul Rahman. Intinya bahwa kita hari ini memang berada di pintu gerbang hari kiamat. Kita berada di akhir zaman. Ya, kita akan coba bedah fase-fase kita. Ya, tadi sebetulnya sudah dibahas. Saya melanjutkan materi yang tadi ya, tapi saya feedback sedikit. Sampai tadi mana tadi mas? Masih ingat? Tadi ketemu di sana kan? Mas, sampai mana tadi mas? Fase-fase udah ya tadi. Tapi kita lanjutkan dari fase-fase itu aja. Ya, ya benar aku pula. Ini ada penjelasan Rasulullah tentang umur umat Islam. Rasulullah SAW mengatakan di dalam Sahih Bukhari jilid keempat, kalau tidak salah saya buka jilid keempat, ini sudah lama sekali saya buka, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab umur umat, bab umur umat ini. Rasulullah SAW bersabda, inna bakawku minal umami kemasali taulati lati anzalha ila aliyah amaluhum ayyamul min tulul fajri ila ghurubi syamsi. Perumpamaan kalian tinggal di muka bumi berdasarkan perbandingannya dengan umat-umat terdahulu itu seperti Taurat yang Allah turunkan pada orang Yahudi. Allah perintahkan mereka mengamalkannya dari subuh sampai maghrib, tapi mereka hanya sampai duhur. Artinya mereka hanya setengah main. Fayurudduna hadzal amr ila rabbi. Lalu mereka mengembalikan tugas ini pada Allah Tuhan mereka. Summa ya'murullahu bihadzal amr ila an-nasara bi nuzuli Injil. Amarahum ayyamur min nuzuli ila al-maghribi. Lalu perintah ini diteruskan pada orang Nasrani. Allah perintahkan agar mengamalkan Injil dari zuhur sampai maghrib. Ternyata mereka hanya sampai asar. Jadi Yahudi setengah, Nasrani pun setengah. Lalu urusan dikembalikan pada Allah. Kemudian Allah melanjutkan perintah ini kepada umat Islam dalam bentuk Al-Quran. Allah perintahkan diamalkan dari asar sampai maghrib. Umat Islam umumnya memang dari asar sampai maghrib. Sempurna mereka mengamalkan sampai maghrib. Fa'atahum kiratain lirmatul islami wali ahlil kitab minhum ihda minhuma kiratan wahidah. Adapun orang Islam diberikan dua kirat, Yahudi Nasrani satu kirat. Protes mereka, ya Allah, kenapa pahala kami sedikit? Afalana nu aksara umuran wa amalan, bukankah kami ini paling panjang umurnya? Azalamtukum, apakah aku zalim bagi kalian? Apakah ada yang lebih adil daripada aku? Nah, Rasulullah SAW memberikan tamsilan umur kita di dunia, di bumi ini, dengan contoh soal seperti ini. Karena Rasulullah mengetahui umatnya di akhir zaman pinter kalkulus, pinter algoritma, pinter matematika. Saking pinternya bikin matematika versi C1. Terobosan baru. Aduh, curhat. Hadis itu saya gambarkan seperti ini. Yahudi harusnya kan dari subuh sampai maghrib, mereka akan sampai duhur. Berarti mereka setengahnya kan? Allah kasih satu kirat. Nasrani dari duhur sampai maghrib, mereka hanya sampai asar, Allah kasih satu kirat. Umat Islam umurnya dari asar sampai maghrib, Allah kasih dua kirat, karena mereka sempurna mengamalkan Quran. Berarti umur kita adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Beberapa kitab tarikh sejarah saya buka, Tarikh Tabari ya, saya lihat beberapa penjelasannya, Al-Bidayah wa Nihayah, Qisasul Anbiya, ya, kisah-kisah para nabi, mereka menggambarkan Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul karya Syekh Syamim bin Abdul Al-Baghlus. Ya, mereka memberikan perkiraan yang sama. Yahudi itu umurnya dari Nabi Isa diutus, Nabi Musa diutus sampai Nabi berikutnya, sampai Nabi Isa. Karena keberlakuan Taurat itu sampai menjelang Nabi Isa diutus, itu 900 tahun. Nasrani itu dari Nabi Isa diutus sampai Rasulullah diutus, 500 tahun. Namun antara Nabi Isa diangkat sampai Rasul diutus itu ada masa patroh. Wa ziyadah la aksar min mi'ati sanah. Tambahannya ini tidak lebih dari 100 tahun kata para ulama ahli hadis. Qalan mu'arikhun la aksar min mi'ati sanah. Tidak boleh lebih dari 100 tahun. Berarti ada ziyadah. Nah, artinya umur kita ini, umur umat akhir zaman adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani, ada bonus 100 tahun. Jadi berapa? 900 Yahudi kan, Nasrani 500, bonusnya 100, berarti 1500 tahun. Nah, dari sini dalil usia kita 1500 tahun. Nah, sekarang 1441 Hijriah, kurangnya berapa? Ayo, 1500 kurang 1441, panjang ya? 59. Kita hitung. Ini matematika versi guru sekolah. Ya, versi ustaz, bukan versi KPU ya. Awal. 1500 dikurang 1441 Hijriah. Hasilnya 59. Ini kan Hijriah. Berarti 13 tahun Mekah belum dihitung. Karena Rasul 13 tahun di Mekah sebelum hijrah. Kurangkan ke 59, berapa? 46. Apakah 46 tahun lagi umur umat Islam? Umur umat akhir zaman bisa 46 tahun lagi, tapi untuk umur orang yang beriman, saya yakin kurang dari itu. Kenapa? Karena orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan, "Satarihulihum min ardil Hijaz," akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Coba saya gambarkan. Tadi yang saya perlihatkan Hijaz, oh Hijaz ya, Hijaz, entah Hijaz ya. Nah ini, jadi Rasulullah SAW menyebutkan akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Satarihu rihum min ardil Hijaz. Aina al-Hijaz? Al-Hijaz al-makan bainal Makkah wa al-Madinah. Wa qala ba'dul ulama al-Hijaz yatadaman al-Makkah wa al-Madinah. Makkah Madinah termasuk Hijaz. Nah nanti Allah akan mencabut nyawa orang beriman dengan angin yang sangat lembut berhembus dari bumi Hijaz antara Makkah Madinah. Itu mencabut nyawa orang-orang beriman di seluruh dunia dalam waktu sangat cepat. Itu sama Iliyin, diberi nama Iliyin. Saking lembutnya, angin ini diberi nama Iliyin. Nyaris lembut surta. Jadi kalau ada angin sepoi-sepoi, jangan senang Bapak Ibu. Itu cara Allah nyabut nyawa kita. Wih, angin enak sekali. Cabut nyawa ini. La tamur wa la ahadin kana fi qalbihi misqalat min iman illa qabadathu. Tidaklah angin ini melewati siapapun, seorang pun yang dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi makhluk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'atsu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi yang menyaksikan kiamat enggak ada orang beriman, tapi orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Apakah tidak ada orang Islam saat itu ya Rasulullah? Alaysa fihal muslimun? Apakah tidak ada orang Islam? Katsirun fihim muslimun. Banyak di antara mereka orang Islam. Lakina imanuhum la yujawiju hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, jangankan ke hati. Iman mereka tidak menyentuh tenggorokan. Iman mereka nyangkut di pangkat. Iman mereka nyangkut di jabatan, walaupun sebatas wakil. Jangan kemana-mana. Wakil RW, mas, maksud saya. Emang wakil apa gitu? Yang saya maksud wakil RW. Jangan kemana-mana ya. Dan iman mereka ada di gaji, ada di bonus triliunan. Sampaikan. Mudah-mudahan Bapak ini Allah berikan pahala karena memberikan informasi. Ada satu pejabat yang dapat untung dari petrol, bisnis petrol, pejabat. Satu barrel per barrel dia dapat untung dari bisnis di Indonesia ini Rp10 per barrel. Satu hari produksi petrol 10 juta barrel. Berarti per hari dapat berapa? 100 juta kan? Sehari 100 juta ngalir ke rekeningnya cuma dari petrol. Kali sebulan 3 miliar, kali setahun 36, kali ini satu periode, kan kemarin satu periode, kali 5 tahun, kali 5 tahun 190 miliar ngalir ke rekeningnya. Dia cuma dulu, itu baru dari petrol, baru dari migas, baru dari ya itulah